Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan perbahasan kita dalam kitab Syarh Usul As-Sunnah karangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan kita telah membacakan perkara yang ke-14 tadi berkenaan tentang beriman dengan ru'yah, dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Maka seperti yang telah disebutkan tadi, bahawa aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahawa orang beriman akan dapat melihat Allah pada hari akhirat nanti. Walau bagaimanapun adanya pandangan daripada kalangan golongan ahli kalam yang menafikan hal tersebut. Dalam hal ini, antara hujah-hujah, dalil-dalil yang dapat kita gunakan bagi menyanggah pandangan yang menafikan ru'yah itu. Apa tu? Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 15, Allah berfirman, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Tidak, mereka pada hari itu terhalang daripada melihat daripada Tuhan mereka. Kita lihat dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir pada hari akhirat nanti, bagaimana mereka akan terhalang daripada Tuhan mereka. Terhalang daripada Tuhan mereka, apa yang dimaksudkan ialah terhalang daripada melihat Allah Subhanahu Wataala. Orang-orang kafir, ya, di akhirat nanti mereka akan terhalang daripada melihat Allah Subhanahu Wataala. Ya, ini menunjukkan maksud sebaliknya apa? Maksud sebaliknya ialah bahawasanya orang Islam tidak akan terhalang. Ya, maksud sebalik ayat surah Al-Mutaffifin ayat 15 tadi ialah bahawasanya orang-orang Islam, ya, tidak akan terhalang daripada Allah, tidak akan terhalang daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga di antara dalil-dalil yang menyebutkan tentang bahawasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat ialah dalam surah Al-A'raf ayat 143. Di mana Nabi Musa alaihissalam dia menyebut, Rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani. Kata Nabi Musa ketika dia bermunajat dengan Allah dalam kisah yang kita ada sentuh tadi, kata Nabi Musa, Rabbi, wahai Tuhanku, izinkan aku untuk melihatmu. Lihat, Nabi Musa minta terus terang, izinkan aku, wahai Tuhanku, untuk melihatmu. Tetapi Allah menjawab, qala lan tarani. Kata Allah, engkau tidak akan melihatku. Ayat ini perlu kita tinjau supaya jangan kita salah faham. Kerana ternyata bahawa golongan ahli kalam, mereka menggunakan ayat ini bagi menafikan bahawa Allah boleh dilihat. Kerana menurut mereka, ahli kalam, mereka kata, Allah kata, Allah mengatakan kepada Nabi Musa, engkau tidak akan dapat melihatku. Maka apa, bagaimana kita nak memahami ayat ini? Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Hadiyal Arwah tadi menyanggah hujah ahli kalam. Mereka kata, kata Imam Ibn Qayyim, apakah kamu, wahai ahli kalam, lebih faham daripada Nabi Musa? Ketika Nabi Musa minta supaya dapat melihat Allah, minta daripada Allah supaya dapat melihatnya, adakah kamu lebih faham? Ya? Sekiranya hal itu mustahil, Masakan Nabi Musa meminta hal tersebut daripada Allah? Kalau benda tu mustahil, kenapa Nabi Musa nak minta? Ya? Bagaimana mungkin Nabi Musa sebagai seorang rasul boleh meminta sesuatu yang mustahil, boleh meminta sesuatu yang tak wajar, boleh meminta sesuatu yang mengarut, kita kata. Maka ini menunjukkan bahawa permintaan Nabi Musa supaya dapat melihat Allah, meminta izin untuk melihat Allah, itu bukanlah satu permintaan yang mustahil, bukanlah sesuatu permintaan yang tak wajar dan seumpamanya. Sebaliknya, kerana sebab-sebab yang tertentu yang kita akan sebut nanti, hanya sahaja permintaan itu tak sesuai, atau boleh kita kata belum tiba masanya. Kerana di dunia kita tidak akan melihat Allah. Maka itu maksud Allah mengatakan sesungguhnya engkau tidak akan melihatku, yakni di dunia. Adapun di akhirat, iya. Ya. Maka ini pemahaman yang perlu kita faham. Tambah lagi, kalau sekiranya permintaan Nabi Musa itu satu permintaan yang tak patut, satu permintaan yang tak wajar, semestinya Allah akan tegur Nabi Musa. Tetapi Allah tak tegur Nabi Musa. Sebaliknya Allah hanya, orang kata, menafikan permintaan itu. Mengatakan, kau tidak akan melihatku. Allah tidak sampai mengatakan, kenapa engkau minta satu permintaan yang sebegitu, seumpamanya. Yani, kenapa Allah tak menegur Nabi Musa kerana meminta sesuatu yang mustahil? Kita lihat kalau dalam kisah Nabi Nuh, ya, dalam kisah Nabi Nuh, ketika mana dia di atas bahtera dalam kejadian bah atau banjir besar, ya, Nabi Nuh dia mengatakan, Rabbi innabni min ahli. Ketika Nabi Nuh mengharapkan supaya anak dia supaya dapat turut sama di atas kapal, maka Nabi Nuh kata, Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah sebahagian daripada keluargaku. Maknanya, bawalah ia bersama denganku di atas bahtera. Tetapi lihat, Allah menegur Nabi Nuh, ya, atas permintaan dia itu. Allah kata, innahu laisa min ahli, sesungguhnya dia bukan daripada kalangan keluargamu. Apabila anak Nabi Nuh, apabila dia memilih jalan kekufuran, maka dia tidak lagi dianggap sebagai sebahagian daripada keluarga Nabi Nuh alaihi salam, ya. Tetapi kalau kita lihat dalam kisah Nabi Musa alaihi salam tadi, ternyata bahawa Allah tidak sampai menegur permintaan Nabi Musa. Sebaliknya, Allah hanya menafikan permintaannya itu, ya. Menunjukkan bahawa apa yang diminta oleh Nabi Musa untuk melihat Allah, ia adalah satu yang mungkin, bukan satu yang mustahil. Ia adalah satu yang mungkin, ya. Hanya sahaja, seperti kita sebut tadi, hanya sahaja belum tiba masanya. Kerana di dunia, ya, kita tidak akan melihat Allah. Kemudian kita melihat dalam dalam ayat yang sama, apabila Allah kata, walakin lan tarani, sebaliknya engkau tidak akan melihatku. Walakin, kata Allah, unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, sebaliknya lihatlah ke gunung, kata Allah kepada Nabi Musa, lihatlah kepada gunung, sekiranya ia tetap pada tempatnya, niscaya engkau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka, apabila Allah menyingkapkan dirinya kepada gunung itu, ternyata gunung itu hancur lebur. Bagaimana ayat ini dapat kita faham dalam permasalahan kita? Dapat kita simpulkan bahawa kenapa gunung itu lebur? Ja'alahu dakka, Allah kata dalam surah Al-A'raf ayat 143. Gunung itu hancur lebur apabila Allah menyingkapkan dirinya kepadanya. Soalan, kenapa gunung itu hancur lebur? kerana Allah menyingkatkan dirinya kepadanya. Maknanya gunung yang gagah perkasa itu tak mampu, tak gagah untuk nak melihat Allah. Yani Allah Maha Besar, Maha Kuat. Ya. Sehinggakan gunung pun tak mampu nak melihat Allah. Apabila dia Allah menjelma di hadapannya, dia jadi hancur begitu sekali. Maksudnya, kalau gunung yang begitu gagah pun tidak mampu, tidak gagah untuk nak melihat Allah, bagaimana pula dengan manusia? Maksudnya kita tak sesuai, kita tak ada kemampuan untuk nak melihat Allah. Bukan kerana Allah tak boleh dilihat, tetapi kerana kita di dunia ini, kita tidak ada kudrat, kita tidak ada tidak ada kuasa, kita tidak ada kemampuan, ya, untuk nak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian di antara hujah yang digunakan oleh golongan ahli kalam bagi menegakkan syubhat mereka ialah ayat 103 dalam surah Al-An'am. Tuan-tuan boleh lihat ayat ni, ya, dan tuan-tuan cuba analisa walaupun barangkali, ya, hujahnya agak ilmiah, ya. Allah mengatakan la tudrikuhul absar. Sesungguhnya Allah tidak boleh dicakupi oleh mata. Golongan Mu'tazilah, ya, dan ahli kalam yang lain, mereka kata ayat ini menunjukkan bahawa Allah tidak boleh dilihat. Kerana Allah kata la tudrikuhul absar. Dia tidak boleh dicakupi oleh mata. Maksudnya mata manusia tidak boleh mencakupi Allah. Maka mereka kata, ahli kalam, mereka kata ini menunjukkan bahawa Allah tidak boleh dilihat. Cuma tuan-tuan, kalau kita lihat ayat ini, sebenarnya ayat ini hujah bagi kita, bukan bagi mereka. Hujah atau ayat ini secara tersiratnya membenarkan bahawa Allah boleh dilihat, bukan menafikannya. Kerana Allah kata la tudrikuhul absar, mata tidak boleh mencakupi Allah. Allah tak kata mata tidak boleh melihat Allah. Allah tak kata macam tu. Allah kata mata tidak boleh mencakupi. Kalau kita kata melihat dan mencakupi, mana yang lebih menyeluruh? Mencakupi. Seperti mana kalau kita melihat, kita boleh lihat langit, tetapi adakah penglihatan kita mencakupi langit? Jawapannya tidak. Kita tak boleh nak melihat satu langit itu semua, kerana langit itu cukup besar. Maka itu maksud ayat tadi, bahawa la tudrikul absar, mata tidak mencakupinya, yakni mata tidak dapat melihat Allah itu secara keseluruhan, secara menyeluruh. Kerana Allah Maha Besar, kerana Allah Maha Agung. Ya. Baik, tuan-tuan, apa agaknya sebab golongan ahli kalam mereka menafikan perkara ini? Mereka menafikan bahawa Allah boleh dilihat di dunia dan akhirat. Mereka kata Allah tak boleh dilihat. Tuan-tuan nak melihat Allah ke tak? Ke tak heran? Jangan. Nak melihat Allah ke tak? Ke I'll think about it, orang kata. Saya fikir dulu, tengoklah. Nak melihat Allah tidak? Ya. Tapi tuan-tuan, ahli kalam kata tak boleh, Allah tidak boleh dilihat. Ni Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka kata buat hasrat tuan-tuan, mereka kata tak, Allah tidak boleh dilihat. Minta maaf. Ha, tuan-tuan macam mana? Okey. Ah, okeylah, tak apalah. Sentuh. Di sini kita kena faham kenapa mereka kata Allah tidak boleh dilihat. Ini kerana mereka mengatakan bahawa hal itu adalah mustahil. Melihat Allah, manusia melihat Allah itu adalah satu perkara yang mustahil. Mustahil dari segi apa? Dari segi akal. Ya. mereka berhujah mengatakan bahawa manusia hanya dapat melihat apa yang berjisim. Sekali lagi, ini jisim, objek. Manusia hanya dapat melihat apa yang berjisim, apa yang objek, apa yang dapat dilihat, apa yang ada bentuk, apa yang dapat disentuh. Betul? Manusia tidak dapat melihat apa yang tidak berobjek. Ya? Maka kata mereka, sekiranya Allah boleh dilihat, ini syubhat sikit. Jadi minta tuan-tuan, ya, sama sekali jangan terpengaruh lah dengan syubhat. Mereka kata, kalau sekiranya Allah boleh dilihat, maka ini menunjukkan bahawa Allah bertempat. Kalau sekiranya Allah bertempat, maknanya Allah di satu sudut. Dan kalau Allah di satu sudut, maknanya ada yang lebih luas daripada Allah. Ini syubhat. Sedangkan kita kata Allah maha luas. Tapi ini akal mereka, ini hujah akal tuan-tuan. Ini masalah bila kita nak faham tentang Allah, ghaib, segala ghaib dengan akal kita. Maka kita datang, akhirnya datanglah kesimpulan-kesimpulan ni. Allah ada jisim, Allah di satu sudut. Dan kalau Allah di satu sudut, maknanya Allah dicakupi oleh apa yang di sekeliling dia. Maka ini menafikan ketinggian dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu mereka kata apa? Allah tidak bertempat. Saya kira tuan-tuan semua pernah dengar lah. Allah tidak bertempat dan Allah di mana-mana. Ya? Sedangkan kalau kita lihat dua syubhat ni, Allah tidak bertempat, Allah di mana-mana, dia sedikit berbeza. Allah tidak bertempat, Allah di mana-mana, dia berbeza. Tetapi membawa kesimpulan yang sangat bahaya. Kerana kalau kita kata Allah tidak bertempat, kemuncaknya maknanya Allah tak ada. Tuan-tuan kalau lihat kenyataan Allah tidak bertempat, kemuncaknya Allah tak ada, Allah tak wujud. Bahkan sebahagian mereka seperti mana Jahmiyah, mereka terus terang bila kata Allah tak bertempat, maknanya Allah bukan di atas, Allah bukan di bawah, Allah bukan di kanan, kiri, depan, belakang. Kalau dah macam tu, Allah tak ada. Allah bukan di atas langit, tak ada. Allah tak bertempat. Kesudahan dia, Allah tak wujud. Itu kesimpulan bagi pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata Allah di mana-mana, ini tak kurang dahsyat. Sebab kalau kita kata Allah di mana-mana, apa dia? Allah ada di semua tempat. Kemuncak akidah Allah di mana-mana ialah wahdatul wujud, kesatuan dalam kejadian, bahawa Allah ada dalam diriku. Dan itu adalah sebahagian keyakinan tokoh-tokoh di kalangan mereka ini. Kepercayaan nak wahdatul wujud. Sebab tu bahaya. Tapi ramai masyarakat tak tahu. Bahkan tidak didedahkan. Jangan terkejut kalau perbahasan ini tidak dibahaskan oleh mereka. Sebab mereka tahu bahaya kalau mereka bahaskan. Mereka tahu bahawa kalau hal ini dibahaskan kepada khalayak, kepada orang-orang awam, orang awam akan bangkit menentang mereka. Sebab itu hal ini, perincian ini dianggap sebagai rahsia mazhab. Dah dalam agama ada benda rahsia-rahsia pula di sisi mereka. Sedangkan kita umat Islam, kita sentiasa menegaskan bahawa agama adalah kebenaran. Kalau itu kebenaran, kenapa nak rahsia-rahsia? Kalau kebenaran, kenapa kita nak memilih-milih? Oh, dini, jangan kita pecahkan rahsia mazhab kita. Tunggu dia sampai makam. Semoga dia tak sampai makam. Kalau dia sampai makam, dia jadi gila. Ya, gila dah kata Allah dalam diriku. Itu yang jadi buat benda mengarut tu. Tak solat, tak puasa. Kan? Datangnya ada Tok Syekh, tuan-tuan pernah tengok kan? Tok Syekh atas kursi, tak pakai baju, pakai seluar lusuh macam tu, duduk isap rokok. Orang keliling dia semua syekh-syekh. Syekh-syekh ni lagi bagus daripada tu. Tapi yang duduk atas kursi ni, dia letakkan di tempat mulia begitu kerana dia anggap dia telah sampai ke makam. Kalau macam tu, tak naklah aku sampai makam. Nampak? Kenapa? Kerana antara syubhatnya ialah kerana Allah telah menjelma dalam diri dia, atau dia telah merasakan kehadiran Allah dalam diri dia. Itu syubhat dia. Ini Allah di mana-mana. Tuan-tuan rasa tak Allah dalam diri? Tak rasa tak sampai makam? Ibadah lagi. Bagi yang dah rasa Allah dalam diri, maka ketika itu anda telah sampai ke makam ma'rifat. Maka tak payah nak kata subhanallah, sebaliknya maha suci aku, maha suci aku, segala puji bagi aku, segala puji. Kalau segala puji bagi aku, tak payahlah aku nak solat lagi. Aku nak solat kat siapa? Solat diri. Solat kat dirilah. Ini datangnya solat dengan niat. Benar-benar mengarut macam ni. Dengan falsafah-falsafah seperti ini. Kemudian, kita lihat dalam perkara 15, dia ada sambungan dia, perbahasan yang berkait dengan perkara yang sama. Perkara 15, dan Nabi SAW pernah melihat Rabbnya. Telah ada athar yang sahih dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Qatadah daripada Ikrimah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan oleh Al-Hakam bin Abban daripada Ikrimah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, serta diriwayatkan daripada Ali bin Zaid daripada Yusuf bin Mihran daripada Ibnu Abbas. Dan hadis tersebut menurut kami hendaknya difahami sesuai dengan makna zahirnya, sebagaimana hal itu datang daripada Nabi SAW sebab atau kerana memperdebatkan tentangnya adalah bid'ah. Akan tetapi kami mengimaninya sesuai dengan makna zahirnya, sebagaimana hal itu datang kepada kami, dan kami tidak memperdebatkan tentangnya dengan sesiapa pun. Baik, kita kena lihat perkara 15 ni. Di awal tu, dan Nabi SAW pernah melihat Allah. Ya, dan Nabi SAW pernah melihat Allah. Hal ini perlu ditinjau. Ya, perlu diulang semak. Ya. Maka di sini kita penting kita tegaskan bahawa dalam nak menilai suatu pandangan atau pendapat, hendaklah dia dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Mengenangkan bahawa tiada sesiapa selain Rasulullah SAW yang maksum, yang bebas daripada kesalahan atau kesilapan. Ya. Maka dalam perkara 15 ni perlu dibetulkan. Kerana sebetulnya bahawa Nabi SAW tidak melihat Allah secara jaga dengan mata kepalanya. Ini kerana ini di dunia. Di dunia manusia termasuk Nabi SAW tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan hal ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata baginda, innahu layyara ahadun minkum rabbahu hatta yang, ketahuilah kalian, tidak ada sesiapa daripada kalian yang dapat melihat Tuhannya, dapat melihat Allah, sampailah dia mati. Maksudnya, kenyataan daripada Nabi SAW menafikan bahawa kita manusia akan dapat melihat Allah di dunia sehinggalah kita mati. Ya, hanya apabila di akhirat baru ya kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahkan hal ini menjadi kesepakatan ya dalam kalangan para ulama bahawasanya manusia ya tidak dapat melihat Allah di dunia. Melihat Allah adalah urusan akhirat. Maksudnya hanya di akhirat nanti ya manusia dapat melihat Allah. Bahkan secara khasnya orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman yang akan dapat melihat Allah. Mereka akan diberikan kekuatan ya. Mereka akan diberikan kudrat untuk dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala serta menikmati kelazatan dan kemanisan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana hadis yang Bukhari dan Muslim yang kita telah bacakan dalam perkara 14 tadi. Sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu seperti mana kamu melihat bulan di malam purnama. Kamu tidak akan menghadapi sebarang khusus kesukaran dalam melihatnya. Maka kembali kepada kenyataan Imam Ahmad bahawa sesungguhnya Rasulullah pernah melihat Tuhannya, boleh kita faham, ya, untuk kita jangan salah faham kenyataan Imam Ahmad ini. Kita fahami yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad di sini ialah melihat Allah dalam tidur atau dalam mimpi. Kalau macam tu, betul. Kerana hal ini disebutkan oleh adanya hadis yang sahih daripada riwayat Imam Tabarani di mana Nabi SAW kata, ra'aitu Rabbi fi ahsani surah. Aku telah melihat Tuhanku dalam sebaik-baik rupa. Kita kena faham hadis ni, melihat di sini yakni melihat dalam mimpi atau dalam tidur, bukan secara jaga. Ya. Yep. Seperti mana seorang daripada kita boleh tak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Boleh. Macam mana? Dalam mimpi. Ya. Yep. Dalam mimpi. Tapi itu pun kena dipastikanlah ciri-ciri dia. Ya, kalau rambut kerinting, kulit hitam, itu bukan. Itu bukan Nabi SAW, itu lain. Ya. Maka dalam mimpi, ya, kemungkinan itu ada. Ya. Tetapi secara jaga dengan mata kepala, maka hal ini tidak mungkin. Ya. Bahkan Nabi jelaskan lagi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, daripada riwayat Abu Dzar, di mana seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Wahai Rasulullah, adakah engkau telah melihat Tuhanmu? Adakah engkau telah melihat Allah? Ha, soalan cupu mas. Nabi ditanya terus terang, adakah engkau telah melihat Tuhanmu? Yang ini di dunia lah, secara jaga dengan mata kepala. Maka kata Nabi, nurun anna arah, cahaya masakan aku dapat melihatnya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit-langit dan bumi. Allah cahaya yang mata kepala manusia tidak terdaya untuk melihatnya. Seperti mana dalam ayat tentang bagaimana gunung tadi hancur. Kerana untuk nak melihat Allah bukan suatu yang mudah. Ya, melihat Allah bukan calang-calang. Maka kata Nabi, nur anna ara, cahaya masakan aku dapat melihatnya. Ya. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah hadis yang mauquf, seorang tabi'in, seorang ulama bernama Masruq, dia datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini setelah kewafatan Nabi. Dia mengatakan, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, hal ra'a Muhammad rabbah? Adakah Nabi Muhammad telah melihat Tuhannya? Pun soalan yang hampir sama. Kata Aisyah, laqad takallamta bi syai'in qaffalahu sya'ri. Sungguh engkau telah mengungkapkan sesuatu yang menyebabkan bulu romaku apa? Apa? Terpacak. Saya nak kata tertegak. Apa? Meremang. Engkau telah menyebutkan sesuatu yang menyebabkan bulu romaku meremang. Lalu Masruq mengatakan, nanti dulu, bukankah Allah berfirman, ma kadzabal fuadu ma ra'a, mata tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan dia yakni Muhammad telah melihatnya di satu tempat yang lain, inda sidratil muntaha, di sidratul muntaha. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dia telah melihat petunjuk-petunjuk Tuhanmu yang besar. Surah An-Najm ayat 11 hingga 18. Ayat-ayat yang membawa erti seolah-olah Nabi telah melihat Allah dalam peristiwa Isra' Mi'raj di Sidratul Muntaha. Kan Nabi pergi ke sampai Sidratul Muntaha. Apa kata Aisyah? Aisyah menjelaskan innama huwa Jibril. Yang dimaksudkan dalam ayat-ayat tersebut ialah Jibril, bahawa Nabi telah melihat Jibril dalam rupa bentuknya yang sebenar, bukan Allah. Nabi melihat Jibril. Kemudian kata Aisyah, man akhbaraka anna Muhammadan ra'a rabbah faqad a'zama 'ala Allahi al-firyah. Barang siapa yang mengatakan kepada engkau bahawa Nabi Muhammad telah melihat Tuhannya, sesungguhnya dia telah melakukan satu pendustaan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walakin ra'a Jibril lam yarahu fi suratihi illa maratain. Sebaliknya, apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad ialah Jibril. Baginda telah melihatnya dalam rupa bentuknya yang sebenar sebanyak dua kali. Hadis yang sahih daripada riwayat Imam Tirmizi, ya. Yeah. Adanya sebuah riwayat daripada Ibn Abbas, ini sekadar perincianlah untuk makluman tuan-tuan, untuk faedah, ya. Yeah. Di mana Ibn Abbas kata dalam sebuah riwayat yang sahih daripada Imam Tirmizi, kata Ibn Abbas, ra'a Muhammad rabbahu marratain. Nabi Muhammad telah melihat Tuhannya sebanyak dua kali. Bahkan ada tambahan dalam riwayat Muslim, bifuadih, dengan mata kepalanya. Bagaimana dengan riwayat Ibn Abbas? Ini riwayat Ibn Abbas, bukan kenyataan Nabi sendiri. Sebaliknya kenyataan Ibn Abbas. Apa yang dapat dikatakan, seperti mana disebutkan oleh para ulama, sama ada ini silap kesilapan daripada Ibn Abbas, yang dimaksudkan ialah Jibril, bahawa Nabi Muhammad telah melihat Jibril sebanyak dua kali, bukan melihat Allah dua kali. Atau yang dimaksudkan ialah melihat Allah dalam mata hatinya, secara mata hatinya, bukan dengan mata kepalanya, ya. Kemudian persoalan, adakah Rasulullah telah melihat Allah dalam peristiwa Isra' Mi'raj? Adakah Rasulullah telah melihat Allah dalam peristiwa Isra' Mi'raj? Nabi kan Isra' Mi'raj, ya, untuk terima arahan solat lima waktu, kan. Tapi adakah Nabi melihat Allah? Ya. Hanya adanya perbahasan para ulama, seperti mana yang tuan-tuan dengar riwayat-riwayat yang berbeza. Maka yang sebetulnya, yang sebenarnya, yang rajihnya, seperti mana petunjuk ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca, bahawa baginda Nabi Muhammad tidak melihat Allah dengan mata kepalanya, sebaliknya dengan mata hatinya. Ya. Sebagaimana yang dapat kita faham daripada penafian yang disebutkan oleh Nabi sendiri ketika ditanya, adakah engkau telah melihat Allah? Apa kata Rasulullah? Nur anna ara, cahaya masakan aku dapat melihatnya. Ya. Adanya tambahan riwayat dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi, hijabuhun nur. Hijab, tadi hijab kata apa tadi? Tabi Allah ialah cahaya. Law kashafahu la ahraqat sabahata wajhi mantaha ilaihi basaruh min khalqih. Tabi Allah ialah cahaya. Sekiranya ia disingkapkan, tabi itu disingkapkan, niscaya cahaya wajah Allah akan membakar sejauh mana cahaya itu meliputi. Sekiranya tabi, penghalang daripada makhluk melihat Allah, disingkapkan, niscaya cahaya Allah akan membakar segala apa yang dicakupi oleh cahaya wajah Allah tersebut. Ya. Maka ini semua penafian bahawa Allah dapat dilihat di dunia. Ya. Sebaliknya, apa yang Allah hanya dilihat di akhirat, ya, oleh orang-orang yang beriman, ya. Baik, itu untuk perkara